bil qisti, yang menegakkan keadilan. Kalimat qawwam adalah isim mubalaghah atau sighah mubalaghah dari kata qa'im, menegakkan. Kunu fi kulli ahwalikum. Ini jadilah kalian yang selalu dan terus-menerus menegakkan keadilan dalam keadaan apapun. Fi kulli ahwalikum. Dalam segala keadaan kalian tetap menegakkan keadilan. Al-qist huwal adl. Adl fi huquqillah wa huquqi ibadihi. Adil terhadap hak-hak Allah, adil terhadap hak-hak para hamba. Fal-qistu fi huquqillah. Adapun keadilan pada hak-hak Allah adalah alla yusta'an bini'amihi ala ma'asiyatillah. Hendaklah jangan menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk kemaksiatan kepada Allah. Berarti al-adl, keadilan, ada dua. Keadilan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilan terhadap hamba-hambanya, ibadih. Keadilan terhadap Allah maknanya adalah jangan menggunakan ni'amihi, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemaksiatan. Jangan menggunakan kenikmatan Allah untuk kemaksiatan. Karena siapa yang menggunakan kenikmatan Allah untuk kemaksiatan berarti dia tidak adil. Tidak adil. Zalim. Mengapa? Kenikmatannya kenikmatan Allah. Mengapa digunakan untuk menentang Allah? Kenikmatannya Allah yang memberikan kepada, kenapa digunakan atau mengapa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Itu zalim, tidak adil. Yang adil adalah gunakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah. Baik, itu mana adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau adil pada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yusta'anu bini'amihi ala ma'asiyatih. Jangan menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepadanya. Bal tusraf fi ta'atihi. Bahkan seharusnya digunakan kenikmatan-kenikmatan Allah fi ta'atihi, untuk mentaatinya. Dalam rangka mentaatinya. Wal-qistu fi huquqil adamiyyin. Yang kedua, al-qist fi huquqi ibadih. Ay, fi huquq adamiyyin. Manusia, adamiyyin, manusia. Turunan Adam alaihi salam. Mengapa disebutkan adamiyyin, tidak muslimin saja? Karena keadilan itu pada seluruh manusia. Keadilan pada orang muslim, keadilan pada orang kafir, keadilan pada orang-orang yang masing-masing sesuai dengan keadilan, keadaannya. Apa adil terhadap orang kafir? Tetap kita tidak memerangi mereka ketika mereka ada di haram, misalnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin betapa marahnya kepada musyrikin di Mekah ketika mereka menghalangi kaum muslimin untuk haji. Iya kan? Betapa marahnya. Tetapi ketika berkata, ya Rasulullah, kita paksa saja, kita lawan saja, kita perangi saja. Ternyata ayat yang turun, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian kepada kaum tersebut menjadikan kalian tidak adil. Bersikap adillah. Karena itu lebih dekat kepada takwa. Bayangkan, mau merangi musyrikin, dilarang, dan dikatakan bersikap adillah. Apa maknanya? Maknanya kita di tanah haram, di bulan haram. Jangan berperang. Subhanallah. Menahan diri. Demikian pula ketika kita bencinya pada orang kafir, ternyata orang kafir itu kafir zimmi, kafir mu'ahad, atau kafir tamu. Maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh tumpahkan darahnya. Walaupun tentunya secara akidah, kita tidak suka pada orang yang mencerca Allah, mengatakan Allah punya anak, kita marah. Tetapi tahan dirimu. Karena ini dilarang dalam Quran dan Sunnah untuk ditumpahkan darahnya. Dhimmi, mu'ahad, dan juga al-mu'atin, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dengan kalimat adamiyin. Bersikap adil kepada manusia. Apa maknanya? Antu addi jami'al huquq allati 'alaika, yaitu menunaikan hak-hak mereka yang ada atasmu. Kama tatlub huquqaka, sebagaimana engkau menuntut hakmu, maka berikan pula hak mereka. Sebagaimana kita pun menuntut hak kita dari mereka, maka kita pun diperintahkan untuk memberikan hak mereka untuk mereka. Fatu'addin nafaqat al-wajibah. Misalnya, menunaikan nafkah yang wajib untuk istri dan keluarga. Itu hak mereka. Tunaikan. Juga, memberikan hak orang-orang yang memiliki piutang dari kita. Artinya, kita punya utang pada mereka. Bayar. Matlul ghani mulmun. Seorang yang tidak mau bayar hutang dalam keadaan dia mampu bayar, maka orang itu berbuat zalim. Mengapa? Tidak adil. Tidak menunaikan hak mereka. Hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, berikan pada mereka hak mereka. Bayarkan hak mereka. Itu juga keadilan. Wa tu'amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Tu'amilun nas, memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang kamu suka kalau mereka memperlakukan kamu dengannya. Saya ulangi. Memperlakukan mereka, manusia, sesuai dengan apa yang kamu suka kalau mereka memperlakukan kamu dengannya. Baik, kamu tidak suka diganggu, ya jangan mengganggu. Kamu tidak suka disakiti, ya jangan menyakiti mereka. Kamu enggak suka dicerca, ya jangan cerca mereka. Kamu suka untuk dihormati, maka hormatilah mereka. Ini perlakukan manusia seperti apa yang kamu sukai untuk dirimu. Yani minal akhlaq wal mukafa'ah. Akhlaq al-karimah, akhlaq, adab, sopan santun, wal mukafa'ah, dan memberikan balasan yang baik, itu mukafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian atau melakukan sesuatu yang baik untuk kalian, fakafi'uh, kata Nabi, maka berikan balasan yang baik. Dia berbuat baik, kamu juga berbuat baik pada mereka. Wa ghairi dhalik, maka barakallahu fikum, itu adalah keadilan. Jangan sampai kamu menuntut mereka berbuat baik kepada kita, tapi kitanya tidak berbuat baik. Kita menuntut orang lain agar bersikap baik kepada kita, agar mendekat pada kita, agar mereka bersikap sopan kepada kita, jangan menjatuhkan dan seterusnya. Tetapi kamu terus menjatuhkan mereka, mencerca mereka, mengejek mereka. Ini namanya tidak adil, zalim. Wa min a'zam anwa'il qist, al-qist fil maqalati wal qailin, fala yahkum li ahadil qawlaini aw ahadil mutanazi'aini lintisabihi aw mailihi li ahadihima. Yang paling besar dari bentuk keadilan adalah keadilan dalam maqalat, dalam ucapan-ucapan, atau dalam ucapan menghukumi. Wal qailin, dan mereka-mereka yang berbicara dan menghukumi sesuatu tidak boleh dengan keboliman, tidak boleh dengan kecenderungan hawa nafsu, tidak boleh dengan kecenderungan keuntungan, jangan. Tetapi harus mengucapkan dengan jujur dan adil. Tidak ada tarikan-tarikan asobiyah, enggak ada tarikan-tarikan hawa, enggak ada tarikan-tarikan lain. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fala yahkum li ahadil qawlaini au ahadil mutanazi'aini lintisabihi, maka jangan menghukumi salah satu dari dua ucapan orang yang bertikai, jangan menghukumi salah satu dari dua ucapan yang bertikai karena nasabnya, jangan. Oh, itu nasabnya sama saya. Oh, itu dari golongan saya. Oh, itu dari suku saya, kabilah saya, atau dia dari grup saya. Kemudian dibela, ucapannya benar. Kamu tahu masalah enggak? Enggak, pokoknya dia golongan saya, harus saya bela. Enggak bisa. Kata beliau, keadilan adalah tidak menghukumi lintisabe, tidak menghukumi karena nasab. Satu. Au mailihi li ahadihima, jangan menghukumi karena kecenderungan pribadi bahwa dia suka sama si fulan. Ini dua orang bertikai, masing-masing berbicara, kemudian kamu menghukumi. Jangan karena kecenderungan hati, saya suka sama dia, dia itu dekat dengan saya. Jangan. Lalintisabih, bukan karena nasabnya, bukan pula karena kecenderungan pribadi. Bal yaj'al wijhatahu al-'adl bainahuma, bahkan seharusnya kamu menghukumi dari sisi keadilan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Wa minal qisti, dan termasuk keadilan adalah ada'us syahadah allati 'indak 'ala ayyi wajhin kan. Termasuk keadilan adalah menunaikan persaksian yang ada padamu dengan jujur apa adanya, ala ayyi wajhin kan, bagaimanapun keadaannya, dari sisi apapun, apa yang kamu ketahui, sampaikan. Jangan berdusta, jangan menyembunyikan, jangan engkau kemudian karena takut atau karena ingin sesuatu, kamu tutupi kebenaran. Katakan apa adanya. Saya saksinya. Kejadiannya seperti ini, dan saya tahu dia berkata seperti ini. Dengan jujur. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang namanya al-qist. Kata Allah, kunu qawwamina bil-qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Hatta alal ahbabi bal alal nafsi. Maka kalau engkau menghukumi dengan adil, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun ternyata yang salah itu saudaramu sendiri, kamu katakan iya, saudara saya salah. Walaupun itu bapakmu sendiri atau ibumu sendiri, walaupun itu adalah teman akrabmu sendiri, kalau ternyata salah, menyelisihi Quran dan Sunnah, atau menyelisihi kesepakatan yang sudah diucapkan, maka kamu katakan dia yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan penuh penghormatan kepada orang tua, tetapi dengan amat sangat memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia katakan abi ba'if, Masya Allah. Beberapa rawi ditanya tentang bapaknya, bagaimana bapakmu juga meriwayatkan, apakah dia bisa diterima riwayatnya? Dia jawab, Abi Ba'is, ayahku lemah hafalannya, jangan diterima. Masya Allah, bukan tidak berbakti, tetapi karena lebih memuliakan hadis Rasulullah SAW, jangan sampai orang menerima riwayat ternyata salah. Ternyata abinya lupa mengucapkan dengan keliru dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, yang namanya adil adalah mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah, walaupun terhadap saudaramu sendiri, bapak ibumu sendiri, kerabatmu sendiri, alal ahbabi, walaupun terhadap kerabat yang dicintai. Ahbab adalah yang dicintai. Bal ala nafsi, bahkan atas dirinya sendiri. Katakan kalau ternyata salah, saya salah, dan saya umumkan dengan tidak ragu-ragu, saya umumkan dengan tidak gengsi bahwa saya salah, dan saya rujuk dan saya sebutkan mana yang benar. Yang benar adalah ini, ini salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun kemudian dituduh tukang ralat, tidak apa-apa. Namanya manusia, mahlul khata wa nisyan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Lebih baik dia menjadi tukang ralat karena memperbaiki kesalahannya, daripada menjadi orang yang tukang dusta dan tukang menutupi kesalahan. Itu menipu manusia. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, fala tura'u al-ghani li ghinahu wala al-faqir bi za'mikum rahmatan lahu. Maka yang namanya keadilan adalah, katakan yang hak adalah hak. Jangan engkau katanya memperhatikan orang yang kaya atau mementingkan orang yang kaya karena kekayaannya, supaya kamu dapat keuntungan. Jangan pula engkau mementingkan orang miskin dengan alasan kasihan miskin. Jangan. Kalau miskin salah, ya salah. Orang kaya salah, ya salah. La tura'il ghani lighinahu wa la tura'il faqir bi za'mikum rahmatan lahu. Jangan mementingkan orang kaya karena kekayaannya, jangan mementingkan orang-orang miskin karena katanya kasihan padanya, sehingga tidak disalahkan. Tidak demikian. Katakan mana yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah ada yang salah terhadap orang kaya ataupun orang miskin. Balishhadu bil haqqi ala man kan. Bahkan persaksikanlah kebenaran atas siapapun. Alaman kana, atas siapapun. Wal qiyamu bil qisti min a'zamil umur. Dan menegakkan keadilan merupakan sebesar-besar perkara. Menegakkan keadilan adalah sebesar-besar perkara. Wa adalla ala dinil qa'im bihi. Dan sangat menunjukkan atas agama orang yang menegakkannya. Adal adalah dalil, menunjukkan din sahibihi. Apa yang menunjukkan din sahibihi? Apa yang menunjukkan agama sang pelaku? Keadilan. Kalau orang itu adil, berarti agamanya baik. Kalau orang itu tidak adil, berarti agamanya jelek. Adil diantara maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenikmatan dari Allah, ya untuk ketaatan pada Allah. Hak manusia, ya ditunaikan. Tidak zalim. Dia menuntut orang lain untuk berbuat baik pada dirinya, sedangkan dirinya tidak berbuat baik pada orang lain. Itu zalim. Agamanya rusak. Dia ingin orang lain menghormatinya, tetapi dirinya menjatuhkan orang lain. Berarti agamanya rusak. Ma dalil? Apa dalilnya? Karena dia zalim. Ma syai. Apakah sesuatu yang adalla ala dinis sahib atau dinir rajul? Apakah sesuatu yang paling menunjukkan atas agama seseorang? Keadilannya. Saya ulangi ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Perhatikan baik-baik ucapan beliau. Al-qiyam bil-qisti min a'zamil umur. Menegakkan keadilan adalah sebesar-besar perkara. Wa adalla ala dinil qa'im bihi wa wara'ihi wa maqamihi fil Islam. Dan menegakkan keadilan merupakan perkara yang paling menunjukkan kebaikan agama orang yang mengerjakannya. Al-qa'im bihi ay bil qisti. Menunjukkan kebaikan agama orang tersebut. Wa wara'ihi, menunjukkan wara'nya dia. Menunjukkan maqamnya fil Islam, kedudukannya dalam Islam. Artinya kalau dia tidak adil, tidak menegakkan keadilan, tidak memberikan hak-hak manusia, menuntut hak mereka, tetapi dia menjatuhkan dan tidak memberikan hak mereka, maka orang ini tidak wara'. Orang ini tidak menegakkan agamanya dengan baik dan tidak bagus kedudukannya dalam Islam. Sebaliknya, yang menegakkan keadilan, yang memberikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, maka orang ini adalah orang yang bagus agamanya, orang yang wara, orang yang bagus kedudukannya dalam Islam. Fayata'ayyan 'ala man nasaha nafsahu. Maka sudah menjadi ta'yin, sudah menjadi perkara yang harus bagi setiap orang yang ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya. Wa arada najatiha, dan ingin selamat dirinya. An yahtamma lahu ghayatal ihtimam, hendaklah dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mementingkan dengan sungguh-sungguh masalah keadilan ini. Wa an yaj'alahu nusba 'ainaihi, hendaklah dijadikan keadilan di hadapan kedua matanya. Ini fokus di hadapan kedua matanya adalah saya harus bersikap adil. Saya harus memberikan hak-hak manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang yang seperti ini barakallahu fikum berarti nasaha nafsahu. Memberikan yang terbaik untuk dirinya. Wa arada najatiha, berarti orang tadi ingin selamat. Kalau ingin selamat, tegakkan keadilan dengan jujur. Mana yang hak katakan hak, mana yang batil katakan batil. Wa an yaj'alahu nusba 'ainihi, dan hendaklah dijadikan keadilan itu di depan matanya. Wa mahal iradatihi, jadikanlah keadilan itu adalah tempat keinginannya. Apa sih keinginannya? 1, 2, 3, 4. Saya ingin begini. Keinginan kamu ini semua harus kamu pilih. Mana yang masuk dalam keadilan dan mana yang tidak. Saring. Oh ini jangan. Ini tidak adil. Saya tidak boleh mendolimi seseorang. Oh ini tidak pantas. Sebagaimana saya tidak mau diperlakukan seperti itu, saya pun tidak akan memperlakukan seperti itu. Masya Allah. Ini orang yang bijak dan adil. Semua keinginannya diukur. Apakah itu adil atau tidak adil? Apakah itu al-qis atau kedoliman? Kalau itu al-qis, dia tegakkan. Kalau itu kedoliman, dia tinggalkan. Barakallahu fiikum. Wa an yuzila 'an nafsihi kull mani'in wa 'a'iqin yu'awwiquhu 'an iradatil qisti aw al 'amal bihi, dan hendaklah dia menghilangkan dari dirinya penghalang-penghalang, menghilangkan dari dirinya 'a'iq, sama maknanya rintangan-rintangan, Ya'wiqu an iradatil qisti, yang akan menghalangi dari sikap adil. Perhatikan ucapan Syekh Sa'd rahimahullah, hendaklah menghilangkan dari dirinya penghalang-penghalang keadilan. Menghilangkan dari dirinya rintangan-rintangan yang merintanginya dari keadilan. Apa saja? Awa'iq yang yu'awwiquhu 'anil qisti. Apa kira-kira yang menghalangi seseorang untuk bersikap adil? Asabiyah. Nasab urusannya. Kelompoknya. Taklid pokoknya saya ngikut. Apa lagi? Sombong, hubbud dhuhur, hubbur ri'asah, gengsi mau menyatakan dirinya salah karena takut dijatuhkan. Akhirnya tidak adil. Akhirnya bersikap tidak jujur. Akhirnya berdusta. Akhirnya menyatakan yang hak sebagai kebatilan dan mengatakan kebatilan sebagai hak. Limana? Karena awa'iq, karena penghalang-penghalang tadi. Maka barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, qala an yuzila an nafsihi, hendaklah dia membersihkan dari dirinya kullamani', semua penghalang, wa'aid, semua rintangan, yang yu'awwiquhu an iradatil qisti, yang menghalanginya dari bersikap adil dan dari al-amal bihi, dari pengamalan keadilan. Semua yang menghalangi dari keadilan, semua yang menghalangi dari sikap adil, hilangkan, buang jauh-jauh. Jangan ada kecenderungan taklid, jangan ada kecenderungan asabiyah, jangan ada kecenderungan kesukuan, golongan, jangan ada rasa ujub, bangga diri, sombong, pengen ditinggikan, pengen dimuliakan. Jangan, nanti akhirnya ucapannya tidak adil, nanti akhirnya ucapannya tidak jujur, zalim. Wa a'zamu 'a'iq, di antara penghalang-penghalang yang paling besar adalah hawa nafsu. Di antara penghalang keadilan yang paling besar adalah tarikan hawa nafsu pribadinya. Tarikan hawa nafsu pribadi. Apalagi kalau sudah dikuasai dengan emosi. Emosi bukan hanya marah, tapi di atasnya. Sudah dikuasai dirinya oleh hawa nafsunya, oleh emosinya, seperti seorang yang digigit anjing gila, kemudian dia terkena penyakit rabies. Ikhwanuddin a'azzakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah. Riwayatnya dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri di hadapan kaum muslimin Syam dan kemudian mengatakan pada mereka, ya ma'asyaral Arab, kalau kalian tidak memegang agama ini, maka selain kalian lebih-lebih lagi. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Fil ahwa. Dalam riwayat lain atau dalam lafaz lain disebutkan telah berpecah Yahudi menjadi 71 golongan. Fil ahwa. Dan berpecah kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Fil ahwa. Dan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Fil ahwa. Semuanya diberi kalimat fil ahwa ilah. Makanya saya membawakan riwayat dari Ibnu Abi 'Asim karena ada kalimat fil ahwa. Dalam riwayat-riwayat lain sebagiannya tidak disebutkan fil ahwa. Tetapi di sini dalam riwayat yang sahih ini disebutkan oleh Rasulullah SAW fil ahwa. Berpecahnya Yahudi karena hawa nafsu, berpecahnya Nasrani karena hawa nafsu, berpecahnya umat ini menjadi 73 golongan fil ahwa. Kemudian Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa tatajara tilkal ahwa, akan menjalar hawa nafsu itu pada manusia. Kama yatajaral kalab fi sahibihi, seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yada irqan wala mifsalan illa dakhala. Tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh hawa. Di dalam syarah hadis, makna kalimat rabies tadi, kama yatajaral kalab, apa itu kalab? Disebutkan maradun bisababi adil kalbi, penyakit yang disebabkan gigitan anjing yang memiliki penyakit. Tidaklah ada seseorang yang digigit oleh anjing tersebut illa kalib, kecuali dia terkena penyakit tersebut. Tanda-tandanya orang itu akan berbuat, berbicara, bergerak tidak terbimbing oleh pikirannya, tidak terbimbing oleh hatinya, seperti orang majnun, seperti orang gila. Dalam keadaan sangat hausnya, sampai ketika dia diberi minum, dia mati. Ini penyakit rabies. Disamakan dalam hadis ini, barakallahu fikum, orang yang dikuasai hawa nafsu seperti orang yang terkena penyakit rabies. La yahtadi, tidak terbimbing. Perbuatannya, ucapannya tidak terbimbing dengan ilmu. Yang tadinya tahu seperti tidak tahu. Yang tadinya alim seperti orang bodoh. Yang tadinya dia berbuat demikian, mengatakan ini benar, ini salah, ternyata berubah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena hawa. Karena hawa nafsu. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, a'zamu a'iqin lidzalik ittiba'ul hawa. Yang paling besar dari penghalang keadilan, penghalang al-qusta, adalah hawa nafsu, mengikuti hawa. Walihada nabaha ta'ala ala izalati hadal mani'. Oleh karena itu Allah peringatkan dan Allah ingatkan agar menjauhi penghalang tersebut. Maka ayatnya menyatakan, fala tattabi'ul hawa anta'jilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kemudian meninggalkan keadilan. Jangan mengikuti hawa nafsu kemudian meninggalkan sikap adil. Fala tattabi'u syahawati anfusikum. Maknanya kata Syekh Sa'd rahimahullah, jangan mengikuti syahwat kalian sendiri. Jangan mengikuti nafsu kalian sendiri. Jangan mengikuti keinginan pribadi kalian sendiri. Jangan ikuti emosi kalian sendiri. Al-mu'aridah lil haq, yang bertentangan dengan kebenaran. Fa innakum in ittaba'tumuha adaltum 'anil shawab. Kalian kalau mengikutinya, kalau mengikuti hawa, adaltum 'anil shawab, kalian akan menyimpang dari kebenaran. Adaltum 'anil shawab, menyimpang dari kebenaran. Adalah an, artinya menyimpang. Hati-hati. Kalimat adalah bisa bermakna lurus, adil, bisa bermakna menyimpang. Kok bisa satu kalimat maknanya bertentangan? Iya, tergantung kata sambungnya. Tergantung kata sambungnya. Kalau adalah lurus, kalau adalah an, menyimpang. Barakallahu fikum. Kata Syekh, ini tabatumuha, kalau kalian mengikuti hawa, adaltum anis sawab, kalian akan menyimpang dari kebenaran. Walam tuwaffiqu lil adli, dan kalian tidak akan mendapatkan taufik untuk bersikap adil. Kalau mengikuti hawa nafsu, kalian tidak akan mendapatkan taufik, dan kalian dalam keadaan tidak bisa mengikuti keadilan. Mengapa? Terhalang oleh hawa nafsunya sendiri. Fa innal hawa imma an yu'mi basirata sahibihi. Karena yang namanya hawa bisa jadi akan membutakan pelakunya. Jadi buta. Tidak bisa melihat lagi mana benar mana salah. Tidak bisa lagi melihat mana yang hak mana yang batil. Tidak bisa. Pokoknya saya harus memuaskan hawa nafsu saya. Pokoknya saya puas. Pokoknya saya senang. Pokoknya mereka harus hancur. Pokoknya begitu. Sudah tidak lagi berpikir mana hak mana batil, tetapi hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ittiba'il hawa. Yu'mi basirata sahibihi, akan membutakan pandangan mata hatinya. Hatta yaral haqqo batilan wal batila haqqan. Akhirnya karena hawa nafsu, yang benar dilihat sepertinya batil, yang batil dilihat sepertinya hak. Terbalik. Limadha littiba'il hawa. Sehingga jadi buta dia. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas mana hak mana batil. Wa imma an ya'rifal haq wa yatrukahu. Berarti ada dua kemungkinan, kata Syekh. Dengan hawa nafsu yang menguasainya, sudah menjalar ke sendi-sendinya, sudah menjalar ke urat-uratnya, seperti penyakit rabies yang menjalar pada penderitanya, maka orang itu imma buta, tidak melihat mana hak mana batil, sehingga yang hak dikira batil. Yakin dia bahwa ini batil, padahal hak. Dan sebaliknya, yang batil dikira hak, dengan yakin ini hak, ini hak, padahal batil. Lihat, yang batil dikira hak, yang hak dikira batil, dengan yakin lagi, dengan ngotot. Na'udzubillah min dzalik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, lihat dia, kalau itu batil, tapi tidak peduli. Karena jengkelnya, karena hawa nafsu sudah menguasai dirinya. Ini hak, kok kamu dibantah? Bantah, saya tidak peduli. Lihat ucapannya, yang kemungkinan kedua. Wa imma ayya'rifal haq. Dia tahu itu hak. Wa yatrukuhu. Tapi ditinggalkan. Udahlah. Bilang batil. Loh, ini hak. Udah, katakan saja batil. Sudah tidak peduli lagi. Limadha li'ajli hawahu. Karena membela hawa nafsunya sendiri. Faman salima min hawa nafsihi wufiqa lil haqqi. Siapa yang selamat dari hawa nafsunya sendiri, maka dia mendapatkan taufik kepada kebenaran. Wa hudiya ila siratul mustaqim. Dan dia terbimbing ke jalan yang lurus. Walamma bayyana annal wajib al-qiyam bil-qisti. Dan karena atau ketika sudah dijelaskan bahwa yang wajib adalah menegakkan keadilan dan melarang lawannya, melarang kedzaliman, tentunya Allah SWT menyebutkan apa saja kedzaliman atau lawan dari kebenaran. Wa huwa layyul lisan. Lawannya keadilan, lawannya al-qist adalah layyul lisan. Lay artinya mempermainkan lidah. Pernah lihat sapi kalau makan? Atau kalau memamah biak? Apa itu memamah biak? Memamah biak itu dia mengulangi lagi mengunyahnya. Jadi sapi dan sejenisnya itu punya sifat memamah biak. Dia duduk, tiduran misalnya. Itu makanan dari dalam perut keluar lagi, dikunyah lagi. Terus lidahnya bermain-main. Pernah lihat sapi seperti itu? Barakallahu fikum. Itu lay namanya. Mempermainkan lidahnya seperti itu. Barakallahu fikum. Tetapi makna layul lisan di sini, mempermainkan lidah, adalah kedustaan. anil haqqi fi syahadat wa ghairiha. Dia selewengkan lidahnya, dia putarbalikkan lidahnya anil haq, dari kebenaran dalam persaksian-persaksian. Karena dikuasai hawa, dia tidak bersikap adil, malah bersikap sebaliknya, mempermainkan lidahnya, mempermainkan kata-katanya untuk mengesankan bahwa yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Diputar balikkan. Tahrifun nutqi. Semana dengan itu adalah tahrif an-nutq. Memutar balikkan ucapan. Tahrif, merubah-rubah ucapan. Anil sawab, dari kebenaran. Sehingga yang benar diputarbalikkan jadi batil, yang batil diputarbalikkan jadi benar. A'udzubillah min dzalik. Itu namanya layyul lisan. Dan juga merubah maksud dari kata-katanya dari segala sisinya. Au min ba'dil wujuh, atau dari sebagian sisinya. Jadi yang tadinya benar, ya benar sih benar, tapi salah. Yang salah, ya memang salah sih salah, tapi benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Tidaklah tersesat seseorang atau satu kaum setelah tadinya dapat petunjuk kemudian sesat, illa utul jadal, kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan dalam mempermainkan lidah. Utul jadal adalah pandai berdebat, pandai berbicara, pandai berkata-kata, sehingga bisa merubah yang hak sepertinya batil, yang batil sepertinya hak. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, awin badil wujuh, wa yadkhul fi dhalik, termasuk di dalamnya tahrifu syahadah wa adami takmiliha, termasuk di antaranya merubah persaksian-persaksian, wa adamu takmiliha, tidak melengkapinya, ada yang disembunyikan. Saya dengar begini, begini, begini, yang satu disembunyikan atau yang dua disembunyikan. Enggak dengar yang lain, enggak ada, cuma itu dia bicara. Padahal ada lagi yang lainnya dia sembunyikan. Au ta'wil syahid ala amrin akhar, atau menakwilkannya kepada makna lain. Maksudnya bukan begitu, tapi begini. Maksudnya bukan begini, tapi begitu. Dirubah-rubah, ditakwil-takwilkan. Fa inna hadha min al-lay. Ini semua termasuk layyul lisan. Li'annahu al-inhiraf 'anil haqq, karena itu adalah penyimpangan dari kebenaran. Maka apa kata Allah? Wa in talwu aw tu'ridu. Talwu dari kata lay. Tu'ridu dari kata berpaling. I'rab. Kalau dia mempermainkan lidahnya dengan berbagai macam kepalsuan-kepalsuan, kedustaan-kedustaan, saksi-saksi palsu dan seterusnya, auto ridu, atau berpaling dari kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ingat bahwa Allah Maha mengetahui semua berita-berita kalian. Jangan dikira Allah tidak tahu engkau berdusta. Jangan dikira Allah tidak tahu engkau menyembunyikan. Jangan dikira Allah tidak tahu engkau mempermainkan kata-kata, merubah kalimat-kalimat, menyembunyikan kedustaan, menyembunyikan kebohongan, menyembunyikan persaksian. Allah tahu. Allah Maha tahu. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Yakni kalau tu'ridu maknanya tatrukul qistal manut bikum. Kalian berpaling, artinya tidak mau menegakkan keadilan yang diwajibkan atas kalian. Katarkis syahid li syahadatihi. Seperti seorang saksi berpaling dari kesaksiannya. Berarti ada dua jenis yang tidak adil. Satu, orang tidak adil karena mempermainkan kata-kata. Ya memang benar sih benar, tapi salah. Ya salah sih salah, tapi benar. Ini jenis yang pertama, layul lisan. Jenis yang kedua, dia tahu, tapi gak mau bersaksi. Saya tidak mau bersaksi. Loh, bagaimana? Saya tidak tahu. Kamu bukannya melihat? Enggak, saya gak lihat. Mana lihat? Jadi berdustanya, menutupi kalau dirinya mengetahui persaksian tersebut, maka ini juga termasuk i'rad, berpaling dari keadilan. Wa tarkul hakim li hukmihi alladhi yajib alaihi alqiyam bihi, dan dia meninggalkan hakim yang menghukuminya tanpa dia memberikan kesaksian. Tidak mau memberikan kesaksian. Apa sebabnya? Salah satunya hawa. Tetapi di dalam hawa nafsu itu masih ada rincian. Ada yang kena takut. Enggak, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Kamu kan saksinya, enggak, saya enggak ngerti, saya enggak tahu. Padahal tahu, karena takut. Kalau saya mempersaksikan, nanti saya diginikan, nanti saya digutukan, nanti saya dikeluarkan, nanti saya dilempari, nanti rumah saya akan diganggu. Tak berani bersaksi. Atau karena harapan supaya mendapatkan keuntungan. Atau karena dia menginginkan harta atau kedudukan dan sejenisnya. Atau karena kerabat. Kalau saya bersaksikan, nanti saya dianggap memutus hubungan kerabat. Maka itu semua Allah bantah. Walaupun terhadap bapak kalian, walaupun terhadap orang tua kalian, walaupun terhadap kerabat kalian, sudah Allah sebutkan. Itu penghalang-penghalang yang sering menghalangi orang untuk mempersaksikan kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ingatlah kalau kalian tidak mau bersikap adil, malah mempermainkan kalimat-kalimat, malah mempermainkan lidah, malah kalian berbagai macam kata-kata mantik untuk membela kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, maka ingat Allah mengetahui perbuatan kalian. Ai muhitum bima fa'altum. Allah meliputi semua yang kalian kerjakan. Ya'lamu a'malakum khafiyaha wa jaliyaha. Allah mengetahui perbuatan kalian yang samar maupun yang jelas. Wa fi hadza tahdidun syadid, dan ini merupakan ancaman keras. Lilladzi yalwi aw yu'rid. Ancaman keras bagi mereka yang mempermainkan lidah atau berpaling dari kebenaran. Berpaling dari keadilan dengan mempermainkan lidah atau dengan berpaling dari persaksian kebenaran. Wa min babi aula, lebih-lebih lagi, wa ahra, lebih pantas lagi, alladhi yahkumu bil batil. Kalau orang itu menghukumi dengan kebatilan, lebih parah lagi. Aw yashhad bizur, atau mempersaksikan dengan persaksian palsu, lebih mengerikan lagi. Li'anahu a'zama jurman, karena itu lebih besar lagi dosanya. Apa kata Nabi SAW dalam masalah persaksian palsu? Setelah berkata, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, maukah aku beritahukan kalian dosa besar yang paling besar? Pertama, syirku billah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Nabi tadinya bersandar, kemudian bangun dan duduk sambil berkata untuk menyebut yang ketiga, ala wa qaulul zur, ala wa syahadatiz zur. Tahu kalian dosa besar yang paling besar, kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau bangun dari berbaringnya atau bersandarnya, kemudian berkata, ala wa qaulul zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulul zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulul zur, ala wa syahadatiz zur. Terus sampai para sahabat berkata dalam hati mereka, laitahu sakat, semoga beliau mau berhenti. Karena kasihan melihat Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat itu. Ala wa qaul az-zur, ala wa shahadat az-zur. Ala wa qaul az-zur, ala wa shahadat az-zur. Diulang-ulang terus karena yang tiga ini dosa besar tetapi banyak diremehkan. Begitu entengnya memberikan persaksian palsu, begitu entengnya berdusta, begitu entengnya memberikan persaksian dengan permainan kata. Na'udzubillah min dzalik. Ini keboliman, bertentangan dengan keadilan, dan Allah ancam dengan kalimat kana bima ta'maluna basir, kana bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jangan dikira Allah tidak tahu. Allah akan mencatatnya dan Allah akan menghisabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hidayah wa rahmat. Amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Asyakuraka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.